إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Di malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Naam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam lafaz yang lain bersumber dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang menceritakan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada tragedi perang Ahzab tersebut, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama sagaluna 'ani salatil wusta hatta ghabatish syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka, orang-orang kafir, dan tempat-tempat tinggal mereka dengan api, disebabkan karena mereka menyibukkan kami dari sholat wusta sampai terbenamnya matahari. Dalam lafadz yang lainnya dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan sholatul wusta adalah sholat asr. Dalam lafaz Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibn Mas'ud menceritakan juga pada tragedi perang Ahzab. Ibn Mas'ud bercerita bahwasannya orang-orang musyrikin menahan Rasulullah dan para sahabat dari mengerjakan sholat asar sampai cahaya matahari mulai menguning atau memerah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, syagaluna 'ani salatil wusta, salatil 'asr, mala Allahu ajwafahum nara aw hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Mereka telah menyibukkan kami, ini orang-orang musyrikin telah menyibukkan kami dari mengerjakan salat wusta yaitu salat 'asr. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka atau kuburan-kuburan mereka dengan api. Naam, ikhwani fiddin, azani wa azakumullahu jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit terkait dengan sejarah sekaligus kronologis terjadinya Perang Ahzab, yang itu merupakan perang yang yakni tidak sebanding dari jumlah pasukan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, disebabkan karena mereka bersatu dari berbagai macam kabilah, bersatu padu dari kalangan kaum Yahudi, kafir Quraisy, demikian pula orang-orang musyrikin, sehingga berkumpullah mereka dengan jumlah pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Adapun kaum muslimin saat itu hanya di kota Madinah memiliki pasukan berjumlah 3.000 pasukan. Sehingga apabila secara matematika, apabila bertemu, tentunya apabila dihitung rata, satu orang harus melawan 3 orang. Maka Nabi Muhammad SAW pun akhirnya berdasarkan usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala untuk membuat parit yang besar. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, persatuan orang-orang Yahudi, musyrikin dan kafir Quraisy yang hendak menyerbu Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah pun akhirnya tidak terwujud. Beberapa pasukan mereka mati disebabkan karena berupaya untuk melewati parit yang telah digali oleh kaum muslimin. Sebagian besar mereka juga mati disebabkan karena dingin yang sangat saat mereka berkemah atau mengepung kota Madinah, namun mereka tidak mampu untuk memasuki kota Madinah. Yang akhirnya mereka pun membuat keputusan untuk kembali ke kabilah-kabilah, ke daerah mereka masing-masing dengan membawa kerugian. Nah, namun pada kisah tersebut, bagaimana besarnya ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu, betapa besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saat itu, sampai-sampai diantara para sahabat pun akhirnya mengingat terkait dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai mendapatkan ujian dan cobaan seperti yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sehingga pada saat itulah mereka mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, mengingat besarnya ujian pada perang Ahzab tersebut. Namun dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum muslimin pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari pihak musuh Islam, orang-orang Yahudi, kafir Quraisy serta kaum musyrikin pun akhirnya kembali ke daerah mereka masing-masing dengan membawa kerugian dan kekalahan. Nah, pada pertengahan dalam kisah perang Ahzab tersebut, karena begitu gentingnya dan begitu sibuknya Rasulullah dan para sahabatnya, sampai-sampai mereka pun tidak mampu atau tidak bisa mengerjakan sholat asar pada waktunya. Sampai-sampai mereka tidak sempat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Makanya ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, sehingga pun Rasulullah berdoa kejelekan kepada orang-orang musyrikin. Nah, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama syagaluna 'ani salatil wusta hatta ghabati syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah, kuburan-kuburan mereka dengan api disebabkan karena mereka menyibukkan kami dari mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyebutkan fiqih yang terdapat di dalam hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, maka perlu bagi kita untuk menyebutkan terlebih dahulu tentang perbedaan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, karena khawatir nanti ini ada yang mungkin, kalau mungkin bagi yang tidak meneliti mungkin akan lewat, takutnya nanti ada yang meneliti. Kenapa? Karena terjadinya perbedaan antara hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Baik, kita sebutkan, kita ulang agar kemudian kita mengerti di mana letak perbedaannya, sehingga kemudian nanti kita akan jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, untuk hadis Ali bin Abi Thalib, di sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama syagaluna 'anil salatil wusta hatta ghabatish syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumahnya orang-orang musyrikin dengan api, disebabkan karena mereka menyibukkan kami dari mengerjakan salat wusta hatta ghabatish syams. Nah, ini syahidnya yang perlu kita perhatikan. Mereka menyibukkan kami dari mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Namun dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan habasyal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarati syam awisfarrat. Bahwasannya orang-orang musyrikin menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan salat asar sampai cahaya matahari berubah berwarna kuning atau merah. Nah, berarti kan berbeda. Kalau hadis dari Ali bin Abi Thalib menahan dari salat isya salat asar sampai terbenam matahari. Namun dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, orang-orang musyrikin menahan dari mengerjakan sholat asar sampai matahari cahayanya berwarna kuning atau memerah. Padahal apa? Padahal perang Khandaq hanya terjadi satu kali. Hanya terjadi satu kali. Namun penyebutannya kok berbeda. Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang-orang musyrikin menahan dari sholat asar sampai terbenam. Ibnu Mas'ud menyebutkan menahan dari sholat asar namun tidak sampai terbenam matahari. Tidak sampai terbenam matahari. Sekilas terjadi perbedaan. Ya memang terjadi perbedaan secara lafad ya. Secara lafad. Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwasannya untuk menyatukan, menggabungkan dua hadis yang secara lafaz berbeda ini bisa dengan salah satu dari dua alasan atau dua jawaban untuk menjawab kenapa berbeda, kenapa terjadi perbedaan penyebutan hadis Ali bin Abi Thalib dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Abi Thalib menyebutkan menahan orang-orang musyrikin menahan sholat asar dari sampai terbenam matahari. Sedangkan Ibnu Mas'ud menyebutkan orang-orang musyrikin menahan dari sholat asar sampai matahari berwarna kuning cahayanya. Berarti tidak sampai terbenam matahari. Untuk menjawab iskal ini bisa dengan salah satu dari dua. Yang pertama yang pertama adalah untuk menggabungkan dua hadis yang seolah-olah berbeda ini dengan jawaban bahwasannya kejadian yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kejadian yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud itu pada hari yang berbeda. Pada hari yang berbeda. Kenapa? Karena perang Khandaq ini memakan waktu sampai berhari-hari. Tidak hanya sehari itu saja. Bisa jadi Ali bin Abi Thalib menceritakan mereka menyibukkan dari sholat asar mungkin kalau kita misalkan di hari Senin. Ibnu Mas'ud menceritakan kaum musyrikin menahan dari sholat asar sampai matahari menguning di hari Rabu. Yang jelas, apa yang diceritakan oleh masing-masing sahabat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdul Mas'ud di hari yang berbeda, bukan di hari yang sama. Nah, sehingga tidak ada iskal kalau seperti itu. Mungkin di hari yang diceritakan betul oleh Ali bin Abi Thalib, mereka menahan dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Namun di hari yang lainnya, mereka menahan dari sholat asar sampai matahari menguning atau memerah, namun belum sampai terbenam matahari. Nah, ini untuk menjawab iskal, sehingga jangan sampai kadang orang-orang yang memiliki penyakit dalam kalbunya untuk menanamkan kesesatan dalam pikiran kaum muslimin itu dengan membuat syubhat-syubhat dari hadis-hadis yang seolah-olah kontradiksi. Seolah-olah kontradiksi. Terlebih lagi yang sangat semangat antusias untuk menjadikan di dalam kalbu kaum muslimin ragu terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih terkhusus agar kaum muslimin ragu dengan keabsahan dan kesahihan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim adalah kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah. Mereka menggunakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Mereka gunakan hadis tersebut untuk mencuci otak kaum muslimin sehingga memunculkan keragu-raguan terhadap kesahihan yang terdapat di dalam hadis-hadis sahih Bukhari, yaitu hadis yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Rasulullah terkena sihir. Ya. Dalam kisah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkena sihir. Nah, terkena sihir. Itu merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari. Nah, disitulah kemudian digunakan oleh orang-orang Syiah Rafidah membuat syubhat. Loh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, ya berarti benar yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau Rasulullah itu mashuran, tersihir. Nah, sehingga kalau Rasulullah tersihir, bisa jadi hadis-hadisnya, sabda-sabdanya itu nanti apa namanya? Tidak benar. Kenapa? Karena bisa jadi Rasulullah mengucapkan suatu ucapan dalam keadaan beliau masih terkena sihir. Nah, akhirnya mereka mengatakan, yang benar Rasulullah itu tidak pernah terkena sihir. Sehingga yang salah itu adalah hadis yang disebutkan dalam sahih Bukhari. Yang salah adalah hadis yang disebutkan dalam sahih Bukhari itu adalah hadis yang tidak benar. Ketika seseorang itu kemudian percaya, berarti hadis dalam sahih Bukhari itu ada yang tidak benar. Kenapa? Karena menyebutkan Rasulullah tersihir. Oh, berarti di dalam sahih Bukhari itu hadisnya ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang ini. Ah, makanya muncullah keragu-raguan. Ini upaya dan usaha orang-orang yang memiliki kesesatan untuk apa? Merusak faham yang benar yang difahami oleh kaum muslimin terkait dengan kesahihan dalam kitab sahih Bukhari. Alhamdulillah, para ulama pun akhirnya mengkaji, dibahas dan dibantah bahwasannya sihir yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sihir pada otak atau akalnya. Nah, sihir yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sihir yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendatangi istrinya, beliau merasa lemah, tidak mampu. Sehingga sama sekali apa? Tidak ada kaitan dengan akal beliau. Akal beliau masih sehat. Apa yang beliau ucapkan itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sihir yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mempengaruhi akal beliau. Beliau hanya terpengaruh dari sihir tersebut ketika beliau hendak mendatangi istrinya, beliau lemas, tidak mampu untuk menunaikan hajatnya. Ketika setiap kali hendak mendatangi istrinya, beliau tidak mampu. Itulah jenis sihir yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akalnya sama sekali tidak terpengaruhi sedikit pun dari sihir tersebut. Nah, sehingga tetap kita menyatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari jelas sahih menyebutkan Rasulullah tersihir, namun sihir yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengganggu sedikit pun dari akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun akhirnya dijelaskan oleh para ulama untuk membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki fikrah dhalah, pemikiran yang sesat. Bisa jadi hadis seperti ini juga sama. Nah, hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan kaum musyrikin pada perang Khandaq menahan dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan menahan dari sholat asar sampai matahari menguning atau memerah, tidak sampai terbenam matahari. Padahal diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perang Khandaq benar. Yang perlu diragukan adalah apa? Ini hadisnya ini diriwayatkan Bukhari ini. Nah, ini tidak benar nih. Kenapa? Karena kontradiksi, bertentangan dalam kejadian perang Khandaq hanya sekali, tapi kejadiannya kok berselisih-berselisih. Dipakailah untuk orang-orang yang, bagi orang-orang yang memiliki kesesatan, untuk memberi syubhat-syubhat kepada orang-orang yang tidak faham. Maka dari itulah perlu bagi kita untuk menjelaskan. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang sesat yang hendak memberikan doktrin pada fikiran kita, keyakinan kita, untuk kemudian ragu terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diantaranya adalah yang membantah dan menjelaskan hal tersebut adalah Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Untuk menggabung dua hadis yang seolah-olah kontradiksi tadi dengan mengatakan bahwasannya kejadian yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kejadian yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini di hari yang berbeda, bukan di hari yang sama. Bukan di hari yang sama, disebabkan karena perang Khandaq ini memakan waktu sampai berhari-hari. Sampai berhari-hari. Nah, atau dengan menjawab iskal, yakni problem tadi tentang kontradiksinya dua hadis ini dengan jawaban yang kedua, yaitu bahwasannya yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib mereka menahan dari sholat asar sampai terbenamnya matahari ini apabila ditinjau saat mengerjakan sholat asarnya. Dari mengerjakan sholat asar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat disibukkan oleh orang-orang musyrikin dari mengerjakan sholat asar pada waktunya, yang mengakibatkan akhirnya Rasulullah pun mengerjakan sholat asar antara maghrib dan isya. Nah, jadi terbenam matahari yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah saat mengerjakan sholat asarnya. Saat mengerjakan sholat asarnya, yaitu setelah terbenamnya matahari. Adapun apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, mereka menyibukkan dari mengerjakan sholat asar sampai matahari menguning atau memerah, yaitu batas maksimal mereka tersibukkan. Yaitu mereka, para sahabat Rasulullah dan para sahabat, tidak sempat mengerjakan sholat asar pada waktunya sampai matahari sudah menguning memerah, yang akhirnya mereka pun mengerjakan sholat asar setelah terbenamnya matahari antara maghrib dan isya. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Yang disebutkan oleh Abdul Mas'ud bahwasannya mereka menahan sampai matahari menguning itu batasnya, batas akhirnya. Namun dalam mengerjakan sholat asarnya tidak di waktu itu langsung dikerjakan oleh Rasulullah, namun dikerjakan setelah terbenamnya matahari antara maghrib dan isya, seperti yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, oleh sebabnya dalam lafaz Al-Imam Muslim ada tambahan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syagaluna 'anis salatil wusta, salatil asri, tsumma shallaha bainal maghribi wal isya. Mereka menyibukkan kami dari mengerjakan sholat wusta, yaitu sholat asar, sehingga Rasulullah pun mengerjakan sholat asar antara maghrib dan isya. Sehingga tidak ada bertentangan, tidak ada celah kemudian untuk dikatakan bahwasannya hadis dalam Sahih Bukhari memiliki kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sekali lagi, ini ma'asyarul muslimin, penting bagi kita untuk difahami agar kemudian tidak menutup kemungkinan dalam tempat kerja kita atau mungkin dalam yang lainnya, orang-orang yang terkadang itu memiliki keaneh-anehan dalam berpikir, berusaha memunculkan syubhat-syubhat di dalam kalbu kita. Tidak menutup kemungkinan ini pun bisa jadi akan dijadikan sebagai alasan mereka untuk merusak pemahaman kita terkait dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Al-Sahih Muslim. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terkait dengan fiqih yang terdapat di dalam hadis ini, bahwasannya hadis ini menunjukkan ketika seseorang tersibukkan dari mengerjakan sholat, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengakhirkan dengan sebab-sebab alasan yang syar'i. Kadang yang biasa kita dengar yaitu apa? Menjamak antara dua sholat, yang akhirnya salah satu dari sholat tersebut kita kerjakan di luar waktunya, apakah itu dimajukan ataukah itu diakhirkan. Hal itu disebabkan karena ada udzur yang diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit, demikian pula orang yang safar, demikian pula orang yang tertidur kemudian dia bangun dari tidurnya dalam keadaan belum mengerjakan sholat dan waktunya sudah lewat. Ini juga termasuk diantara udzur yang membolehkan seseorang mengerjakan sholat meskipun telah keluar dari waktunya. Nah, nanti suatu saat kita akan melewati hadis bercerita tentang orang yang tertidur dari sholat kemudian dia mengerjakan sholat saat dia bangun dari tidurnya. Nah, termasuk pula adalah seseorang mengerjakan sholat di luar waktunya disebabkan karena mengurusi sesuatu yang kalau dia tinggalkan akan membahayakan. Akan membahayakan. Nah, mungkin ya, mungkin di sana ada aksi dari kelompok Khawarij, Kilabun Nar, anjing-anjing neraka. Dia meletakkan di suatu tempat, mungkin di hotel adanya, bom waktu dengan ukuran besar yang apabila bom ini meledak tentunya akan menghancurkan bangunan hotel tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan memakan korban yang banyak. Akhirnya didatangkanlah ahli penjinak bom waktu tersebut. Dia menjinak, mengurusin yang akhirnya apa? Yang akhirnya memakan waktu sehingga dia harus berbenturan antara dia mengurusi untuk menjinakkan bom ini ataukah dia mengerjakan sholat. Akhirnya dia tersibukkan. Maka dalam hal ini dia boleh. Kalau dia tinggalkan untuk mengerjakan sholat, maka bom ini bisa akan meledak dan memakan korban kaum muslimin yang banyak. Nah, maka boleh dia mengerjakan, menyelesaikan urusan dia untuk menjinakkan bom tersebut meskipun waktu sholat sudah lewat. Meskipun waktu sholat sudah lewat, sebagaimana kurang lebih seperti yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khandaq. Para perang Khandaq. Nah, demikian pula diantara yang diperbolehkan sebagai udzur yang syar'i untuk mengakhirkan atau memajukan sholat lima waktu dari waktunya adalah saat hujan. Saat hujan, sebagaimana di dalam hadis, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya disebabkan karena hujan. Dalam lafaz yang lainnya dijelaskan bahwasannya hujan yang terjadi saat itu hanya membasahi mata kaki mereka. Dalam artian apa? Hujan yang terjadi tidak terlalu deras, tidak sampai banjir baru menjamak. Lah, hanya membasahi mata kaki mereka. Dalam artian hujannya itu tidak terlalu deras, tidak terlalu deras. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjamak, memajukan sholat dari waktunya atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Yang jelas hujan juga termasuk yang dijadikan oleh syariat Islam ini sebagai udzur untuk diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah, ada terjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum mengakhirkan sholat atau menjamak. Nanti juga akan sebutkan hadis-hadisnya. Antara dua sholat namun karena tidak ada sebab tertentu, bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena safar, bukan karena mungkin kesibukan yang sangat darurat, namun tidak ada sebab tersebut, tidak ada sebab-sebab tertentu, tidak ada alasan-alasan tertentu seseorang menggabung antara dua sholat. Inilah yang terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memperbolehkan dan sebagian mereka membolehkan. Di antara yang membolehkan adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan insyaallah wal ilmu indallah, ini merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya seseorang diperbolehkan menjamak antara dua salat meskipun tidak ada udzur tertentu, selama itu tidak dia jadikan sebagai kebiasaan, keseringan. Mungkin ada alasan tertentu, dia lelah letih capek karena pekerjaan yang dia kerjakan, akhirnya dia menjamak. Dia tidak sakit, dia tidak hujan, dia bukan musafir, hanya dia merasa lelah dari pekerjaannya, sekali-kali dia menjamak antara sholat, maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan catatan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang keseringan dia lakukan. Beliau berhujjah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis yang sahih. Beliau mengatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wa baina al-maghribi wal 'isya bil Madinah fi ghairi matarin fi ghairi khaufin wala matarin. Ibnu Abbas beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak, menggabung antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah, bukan karena sebab peperangan, bukan pula karena sebab hujan. Tidak ada sebab tertentu, tidak ada alasan, namun Rasulullah menggabung. Bukan, tidak disebutkan pula Rasulullah sakit. Tidak ada alasan tertentu, bukan pula karena hujan, bukan pula karena peperangan. Akhirnya Abdullah bin Abbas pun ditanya oleh seorang perawi yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ibnu Abbas ditanya, "Lima fa'ala dzalik?" Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian? Kenapa Rasulullah menjamak antara dua salat tanpa udzur? Beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kaila yuhrija ummatahu." Dalam lafaz yang lainnya, arada alla yuhrija ahadan min ummati. Rasulullah menginginkan agar tidak memberatkan umatnya. Tidak memberatkan umatnya. Sehingga di sini pun dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Wa dhahaba jama'atun minal a'imma ila jawazil jam'i fil hadar lil hajah liman lam yattakhidhu adatan." Maka sekelompok dari para ulama, dari para imam berpendapat diperbolehkan menggabung antara dua sholat bagi seseorang yang tidak musafir, tidak pula hujan, tidak pula sakit, karena ada hajah tertentu, liman lam yattakhidhu adadan, namun bagi siapa yang tidak menjadikan itu kebiasaan. Nah, jangan kemudian seminggu sekali terus dilakukan, lah tidak boleh. Nah, ya ini jarang-jarang, mungkin ya sebulan sekali, dengan catatan solat, mengerjakan solat pada waktunya itu yang jauh lebih afdal, jauh lebih afdal. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, beliau menjawab as-salatu fi waqtiha, mengerjakan salat pada waktunya. Namun karena ada hajah tertentu, mungkin dia akhirnya menggabung antara dua salat meskipun tanpa sakit atau hujan, maka hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau melakukan yang bukan dijadikan sebagai amalan yang keseringan sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dinukil adalah pendapat Al-Imam Ibnu Sirin, demikian pula Imam Al-Ashhab dari pengikut Al-Imam Malik, dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dari sebagian para ulama yang besar, bahkan dari pengikutnya Al-Imam Syafi'i, demikian juga Abu Ishaq Al-Marwazi dan sekelompok dari para ulama Ahlul Hadis berpendapat hal yang demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tidak disebutkan di situ dan saya sendiri tidak bisa menjawab karena tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Yang jelas di situ diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah menggabung. Hukum asalnya, kalau kita berbicara hukum asal, Rasulullah berjamaah. Hukum asal Rasulullah berjamaah dan hal tersebut pun disaksikan oleh Ibnu Abbas, menandakan itu apa? Diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun untuk memastikan apakah itu secara berjamaah atau beliau sendiri, wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Mungkin ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Fa insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjut ke hadis yang berikutnya. Bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.